Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Maka kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib sampai di fasal ar-riba, fir riba, tentang ar-riba. Di sini beliau katakan fasalun fir riba bi alifin maqsuratin. Fasal tentang ar-riba yang kalimat ar-riba ini disertai dengan alif maqsurah. Ya, kalau kita yang enggak belajar bahasa Arab tentu bingung-bingung apa maksudnya alif maqsurah kan. Tapi karena kita sudah pernah belajar bahasa Arab, jadi pun kita tidak asing dengan istilah alif maqsurah. Ya, bukan. Alif maqsurah adalah alif lazimah yang merupakan komponen dari kalimat tersebut. Jadi gambarnya tidak harus bengkok. Gambarnya. Nah. Kalau alif mamdudah itu adalah yang digambarkan yang jadi yang teriklal menjadi hamzah. Itulah alif mamdudah. Yang teriklal menjadi hamzah, itulah alif mamdudah. Nah, itu alif mamdudah. Kalau yang begini ini namanya alif maqsurah. Jadi isim maqsur adalah isim yang berakhiran alif maqsurah. Nah, alif maqsurah itu sendiri apa? Alif lazimah yang merupakan komponen apa namanya, huruf komponen dari kalimat tersebut, ya, dari isim itu. Nah, demikian. Ini bagian dari isim tersebut. Iya, bagian dari isim tersebut. Alif maqsurah. Iya, itu alif maqsurah. Alif mamdudah kan jadi kenal dengan ada hamzah di belakang. Iya, benar. Ya, itulah alif yang disebut dengan alif mamdudah. Nah, demikian. Wallahu alam. Lughatan az-ziyadah. Nah, secara bahasa maksudnya ini definisi untuk ar-riba, yaitu ataupun makna asli untuk kata riba itu adalah az-ziyadah. Jadi riba itu artinya tambahan. Ya, secara bahasa ataupun makna asli daripada riba adalah tambahan. Wa syar'an, sementara makna riba yang dimaksudkan di dalam syariat, atau kalau kita berbicara riba di mana kita berbicara tentang agama, kan begitu, bukan makna riba dalam makna sesungguhnya, maka riba secara syarat adalah muqabalatu iwadin bi akhara majhulit tamatsuli fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil iwadaini au ahadihima. Saling bertukar barang, saling bertukar suatu barang. Jadi secara syarat riba ini merupakan ungkapan dari istilah untuk sebuah perilaku saling bertukar barang dengan barang yang lainnya yang tidak diketahui permisalannya ataupun takarannya atau apanya lah, kan gitu, at-tamatsul, yang tidak diketahui permisalannya fi mi'yari syar'i, di dalam standarisasi syaratnya, halatal aqdi, saat berlangsungnya akad, au ma'a ta'khiri fil iwadaini, atau saat setelah berlangsungnya akad di dalam pertukaran dua barang tersebut atau salah satu dari kedua barang itu. Ya, jadi penyerahan kedua barangnya itu terjadi setelah berlangsungnya akad atau salah satu dari barang tersebut itu diserahkan setelah terjadinya akad, ya, setelah terjadinya keberlangsungan akad. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi riba secara bahasa ataupun makna asli daripada riba adalah tambahan. Ya, inilah kata riba. Jadi tambahan secara syarak, ya, jadi istilah tambahan di dalam syarak adalah muqabalatu iwad, yakni saling bertukar barang bi akhar, dengan barang yang lainnya, saling bertukar benda dengan benda yang lainnya, yang majhulit tamatsul, tidak diketahui permisalannya, ukurannya ataupun takarannya, fi mi'yari syar'i, dalam dalam standarisasi syara ataupun timbangan syara. Halatul aqdi, saat berlangsungnya akad. Jadi kita melakukan apa namanya itu pertukaran barang dengan barang yang lain yang tidak diketahui tamasulnya. Ya, yang tidak diketahui tamasulnya secara mi'yari syara. Ya, secara standarisasi syara. Kasih, Pak. Ya, secara standarisasi syarat halatul akad, saat berlangsungnya akad atau setelah berlangsungnya akad, ya, atau setelah berlangsungnya akad barulah penyerahan kedua barang tersebut, barulah saling menyerah atau saling menyerahkan kedua barang itu atau salah satu dari keduanya, ya, setelah berlangsungnya akad. Jadi baik saat salah satu dari kedua barang tadi. Jadi kan kita melakukan pertukaran barang dengan benda, dengan barang lain yang tidak diketahui, yang majhul tamatsulnya. Dan itu kita lakukan saat berlangsungnya akad, atau bisa juga kita lakukan saat tidak berlangsungnya akad. Maksudnya setelah berlangsungnya akad barulah kita saling tukar menukar, atau salah satunya, ya, salah satunya setelah akad, kan setelah berlangsungnya akad. Salah satunya baru diserahkan. Salah satu barang yang di muqabalah. Iya, yang barang yang di muqabalah tadi. Iya, betul. Jadi keduanya ataupun salah satunya. Ya. Dan diserahkan setelah berlangsungnya akad. Ya. Au ma'a ta'khiri fil 'iwadaini au ahidihima. Jadi mengakhirkan penyerahan kedua barang tersebut atau salah satunya yang diakhirkan. Jelas di sini secara syara. Berarti barang sama barang. Iya, barang sama barang, suatu barang dengan barang yang majhul tamatsul. Ya, yang majhul. Enggak bisa dipahami enggak benda itu. Enggak bisa di Bukan. Bisa digambarkan. Bukan, barang tersebut, ya, barang yang dimuqabalahkan dengan barang tadi. Jadi kan memuqabalahkan suatu barang dengan barang lain yang tidak diketahui tamatsulnya fi mi'yari syara. Standarisasi syara, ya, di standarisasi syaranya ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, kan begitu kan. Halatul aqdi, saat berlangsungnya akad atau setelah berlangsungnya akad barulah terjadi penyerahan kedua barang tersebut atau salah satunya. Jatuhkan secara zahirnya kira-kira jatuh kasus nih. Sebenarnya kasusnya akan dijelaskan di sini, iya. Baik, ya, itulah definisinya. At-tamatsul, iya, kesetaraannya. Jadi kesetaraannya dengan barang yang sebelumnya, barang yang satunya lagi, kan gitu. Itu tidak diketahui. Nah, demikian. Jadi tidak diketahui ketamatsulannya. Kesetaraan ataupun takarannya. Harga pupuknya 2.000. Nah, kita, ya, betul. Nah, kita tukar dengan barang yang kita enggak tahu tamatsulnya. Gitu. Kenapa tukar dengan apa? Kira-kira enggak apa barangnya berapa? Ya, bisa jadi kita tukar dengan barang lain yang kemungkinan itu harganya cuma 500 perak atau mungkin bahkan sampai 5.000 perak, sementara harga yang kita tukar 2.000 perak, kan gitu. Nah, fi mi'yari syara, tapi ya fi mi'yari syara, dalam standar syara, ya, nanti akan kita bahas apa itu standar syaratnya. Halatul aqdi au ma'a ta'khiri fil 'iwadaini au ahadihima, baik itu kita lakukan saat, maksudnya muqabalahnya tadi kita lakukan saat berlangsungnya akad atau setelah berlangsungnya akad. Baik kedua barangnya, ya, nanti diserahinnya ataupun salah satunya yang nanti, kan begitu. Nah, demikian. Beli secara tempo. Kalau yang diakhirkan, ya, baik ya, keduanya maupun salah satunya sama aja, ya. Pokoknya baik kedua-duanya yang belakangan ataupun salah satunya yang belakangan, ya, sama aja. Ya, selama dia itu apa? Muqabalatu 'iwadi bi akhari majhulin tamatsul fi mi'yari syara. Nah, demikian. Kemudian yang kedua hukumnya, war riba haramun wa innama yakunu fid dhahabi wal fiddah wa fil mat'umat. Akan tetapi ini hanya berlaku, nah ini dia, ya, hanya berlaku pada zahab pada fiddah dan pada mat'umat, makanan. Wahia, dan yang dimaksud dengan makanan di sini, ma yuqsadu ghaliban lit-ta'mi. Ma yuqsadu ghaliban lit-ta'mi. Ya, ini sesuatu yang memang dimaksudkan secara umumnya, secara ghalibnya, secara kebiasaannya untuk at-ta'am. Iqtiyatan, berupa bahan pokok, au tafakkuhan, buahan, au tadawiyan, obatan. Wala yajri ar-riba fi ghairi dhalik, dan tidak berlaku riba pada selain hal tersebut. Jadi kalau pena sama pena tadi ya, atau pena sama buku ya terserah ya kan gitu. Jadi kita mau tukaran pena sama buku nih ya, suka hati silahkan. Gimana? Ya selama enggak inilah, selama fil dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Ya. Tapi al-tafakkuhan buah-buahan. Iya, soalnya di sini memang dibilang begitu ya. Kalau secara konteksnya iqtiyatan au tafakkuhan au tadawiyan. Ya wallahu alam. Jadi wala yajri riba fi ghairi dhalik. Dan iya, tafakkuhan. Kalau memakan buah artinya ya. Iqtiyatan, memakan sesuatu yang menjadi pokok kita kan gitu ya. Yang untuk menguatkan tubuh atau memenuhi kebutuhan pokok kita, tafakkuhan ya memakan buah ataupun ya mengenak-enak kan gitu ya. Au tadawiyan ya makan obatan. Wala yajri riba fi ghairi dzalik. Dan untuk selain itu barulah enggak bisa dinyatakan riba. Ya tidak teranggap riba untuk selain hal tersebut. Nah, jadi riba itu memang haram, tapi keharamannya hanya berlaku pada zahab. Ya, maksudnya dapat dikatakan riba, artinya dengan kata lain dikatakan riba jika benda tersebut adalah zahab, fiddah dan mat'umat. Demikian. Dan mat'umat yang dimaksudkan di sini adalah ma yuqsadu ghaliban lit-ta'mi. Ma yuqsadu ghaliban lit-ta'mi. Yaitu sesuatu yang memang secara umumnya lit-ta'mi. Nah, lit-ta'mi ini seperti iqtiyatan, tafakkuhan atau tadawiyan. Ya memang ta'am lah. Ya seperti jagung itu kan bagian dari ta'am dan buahan. Nah, kalau kayak timun dengan ini itu wallahu alam dengan pisang ya. Apakah itu masuk ghalib lit-ta'am? Yang menurut saya itu enggak ghalib lit-ta'am ya. Tapi ya enggak tahu ya. Coba nanti diteliti lagi lebih lanjut. Kurma buah. Tapi bukan ghalib lit-ta'am. Ya biasanya yang dibilang to'am itu kayak snack kan, bukan ghalib li to'am ya. Beras dengan beras kan. Gitulah dia. Tapi kan kalau beras dengan beras kan masuk ke kategori iqtiyatan, kut kan gitu ya. Nah, kalau tafakkuhan ini apakah pisang dengan timun termasuk ya, wallahu alam ya. Coba nanti kita teliti lagi lebih lanjut ya. Enggak, dia bukan hanya iqtiyatan, Pak. Di sini kan ada tiga nih. Iqtiyatan, tafakkuhan. Tapi awalnya bukan berarti untuk makanan pokok ya. Tapi asal makanan yang bersifat buah-buahan. Iya, makanya kan dia beliau jelaskan di sini, lit-ta'am ya, berupa iqtiyatan, berupa atau berupa tafakkuhan atau berupa tadawiyan. Intinya ghaliban lit-ta'am, yang nanti akan kita cari lebih rinci lagi terkait ghalib lit-ta'am ini. Kalau kita merujuk lagi ke yang lebih bakunya lagi, tafakkuhan itu artinya memakan buah-buahan. Iya. Iya, memakan buah-buahan. Tadawiyan memakan obat. Iya. Atau berobat maksudnya. Tadawiyan itu berobat kan begitu. Karena bentuk masdar dari ini bentuk masdar dari apa nih? Ya, tadawiyan. Dawa. Bentuk bentuk masdar dari ini masdar ini. Ya, masdar kok masdar wazannya apa? Tafa'ulan. Loh, kok beda nih? Tafa'ulan ini tadawiyan. Gimana nih? Tafa'ulan ini tadawiyan. Gimana nih? Jika huruf ilat sebelumnya yang huruf ya, maka huruf sebelumnya itu dikasih apa? Apa dan seharusnya sama standarnya tafa'ulan karena sebelum ain itu huruf ilat, maka huruf mainnya itu mengikuti rujukan yang ada, tafwanya dan kira-kira. Oh begitu. Gimana kira-kira apa? Asalnya tafwa, ulat tafwa, alai tafwa, alu tafwa, ulat. Asalnya. Terus bay'un itu kok enggak bi'un, kenapa tetap bay'un? Bay'un. Iya, bay'un. Kenapa enggak bi'un? Oh, itu karena sulasi mujarrad. Berarti itu hanya berlaku di sulasi mazid. Iya, sulasi mazid. Oke, kita coba cari buktinya. Hah? Oh, maksudnya memang aslinya tadawuyun. Berarti aslinya memang tadawuyun gitu ya. Berarti benarlah bahwa tadawuyan ini ikut wazan tafa'ulan. Cuma aslinya tadawuyun. Tadawuyan lah kita bilang ya. Terus kenapa bisa jadi tadawuyan? Lil munasabah. Kalau tadawuyan kan enggak munasib. Karena dia Tadawun, enggak bisa juga. Tadawun. Jadi enggak munasib ya, berarti maksudnya tadawun kan thiqal. Oh, tadawun thiqal. Ah, terus kalau thiqal kenapa? Kalau thiqal di ini di alif lam kaf dulu ini baru bisa. Ya, oke, okay. At-tadawuyu. Oke, okay. At-tadawuyu. At-tadawuyu thiqal. Karena thiqal lalu ini disukunkan ya-nya. Disukunkan ya-nya. Kenapa? Kenapa ya-nya? Kenapa ya-nya yang thiqal apanya nih? Thiqal ya-nya. Karena berharokat dhamma si ya. Jadi yang thiqal itu ya-nya atau dhammahnya yang thiqal ini? Kalau dhammahnya berarti yang thiqal dhammahnya. Kenapa dhammahnya bisa thiqal bagi huruf ya? Karena sebelumnya dhammah juga. Oke, jadi karena dia thiqal dhammahnya maka si dhammah pun disukunin. Ya kan gitu. Dibuanglah si dhammah, jadilah sukun. At-tadawuy. Nah. Iya, itu dia. Jadi ketidakmunasabahannya itu dikarenakan ya-nya sukun sementara huruf sebelumnya dhamma. Jadi kalau seandainya ya-nya tidak sukun, enggak ada cerita enggak munasabah. Mau dhamma, mau kasrah, mau fathah ya enggak boleh di. Iya, misalkan ya-nya tidak sukun, ya, umpama ya-nya tidak sukun maka tidak ada ketentuan tidak apa namanya itu ya, tidak munasabah gitu ya. Misalkan seperti misalnya seperti apa ya? Ya, misalkan yubayihunna ya yubayi ya sebelumnya itu tapi sebelum itu diselahi oleh alif ya, misalnya kayak seperti apa ya enggak mufradatnya enggak banyak begini jadinya susah nyari contohnya. Ya atau seperti kata asya lah kita katakan ya. Asya kan enggak pula gara-gara ada ya terus shinnya harus dikasrohin supaya munasabah. Ya kan enggak ada urusannya ya kan. Karena si ya-nya itu tidak sukun gitu loh. Asya enggak pula terus kita bikin asya kan gitu. Dengan mengkasrohkan si shinnya. Nah begitu pula dengan yang ini. Jadi ini dikasrohin karena untuk memunasabahkan harokat ke huruf ya yang sukun tersebut. Ya jadilah at-tadawi yang tadinya at-tadawi menjadi at-tadawi. Nah demikian. At-tadawi. Ya itu jadi nasabnya. Ya, ya-nya sukun. Kenapa sukun? Karena isim kan tidak mengandung sukun akhirnya. Baik, bagus. Karena thiqal. Thiqal ya itu terima. Iya. Jadi nah iya, jadi berat bagi si ya dhamma, makanya kan ada istilah dhamma muqaddarah. Karena apa? Karena thiqal. Kalau thiqal berarti enggak dibarisi, berarti ditaruh sukun. Thiqal misalnya ya. Ya, enggak dibarisi berarti komisi ditaruh sukun. Nah, sukun pasti tadawi. Ya, konsekuensi lah. Konsekuensi dari ghairu mutaharrik adalah konsekuensi dari tidak berharakat adalah sukun. Iya, makanya sukun itu bukan bulat. Sukun itu adalah diamnya bibir ketika mengucapkan huruf hija, kan itu sukun. ketika sebuah huruf hijaiyah tidak berharokat, maka mau enggak mau jadinya tab. Ta fathah, ba enggak punya harokat, maka mau enggak mau bacanya tab. Bibirnya diam. Itulah sukun. Tapi ketika si ba berharokat kasrah, maka bibir pun menjatuh, tabi. Ketika ba dhammah, maka bibir pun kuncup, tabu. Ketika ba fathah, maka bibir pun kebuka, taba. Tapi ketika ba tidak fathah, tidak dhammah, tidak kasrah, berarti kasrah saya sukun, tab. Iya, karena kita jangan mengira bahwa sukun itu adalah tanda bulat yang di atas huruf, kan gitu ya. Jadi sukun itu adalah ghairu mutaharrik, dan harakah adalah pergerakan yang terjadi pada bibir. Jadi kalau tidak bergerak berarti sukun namanya. Kalau bibir enggak bergerak untuk ngelafazin huruf tersebut berarti sukun namanya. Jadi sukun itu esensinya adalah ya sukunul fam. Jadi esensi dari sakin, ya harfun sakin, adalah sukunul fam. Nah begitu. Jadi pada umumnya karena dia tidak mengharapkan yang ada. Iya. Karena berat si dhammah, berat harakat dhammah bagi huruf ya, maka mau enggak mau dibuanglah ya. Nah, ketika dibuanglah dhammah. Ketika dhammah dibuang, ya berarti sukun aja. Nah, ketika dia jadi sukun, maka bacaannya pun tadawi, di mana dhammah itu tidak munasib dengan ya yang tidak berharakat atau ya yang sukun bahasa kita, kan begitu. Kalau ya enggak ada cerita istilah munasib atau tak munasib, karena ya-nya kan ianya kan berharokat. Artinya ketika rupiah itu berharokat, maka waw itu munasib dengan dhamma. Pada uya bisa. Iya, umpama munasib. Pada uwi, iya. Semuanya kecuali sukun aja tadi. Tetap munasib waw dengan dhamma. Betul. Jadi kalau misalkan posisi ianya itu tidak sukun, maka enggak ada problem huruf sebelumnya mau berharokat dhamma, mau berharokat fathah, mau berharokat kasrah. Ya, seperti misalkan hayya. Hayya, di mana kita katakan harokah yang munasib bagi huruf ya adalah kasrah. Sebenarnya itu perlu kita jadikan catatan, harokah yang munasib bagi huruf ya sukun, bukan bagi huruf ya berharokat. Ini yang harus kita pahami. Harokah yang munasib bagi huruf ya sukun, bukan bagi huruf ya yang berharokat. Ya, jadi enggak ada urusannya dengan huruf ya yang berharokat. Ya hayya. Kan sah-sah aja, kan gak harus dibikin hiya, kan gitu. Gak harus kita bilang hiya, kenapa? Karena yang munasib untuk ya adalah kasrah. Iya, itu kan ya-nya kita bercerita ya yang sukun, sementara di sini ya yang tidak sukun. Maka gak ada ketentuan, tidak ada kaedah yang mengharuskan kita untuk memunasabahkan harakah huruf sebelumnya dengan huruf ya yang tidak sukun, begitu loh. Nah, begitu pula dengan ini, wallahu'alam. Jelas? Ya. Jadi pemunasabahan itu dilakukan saat ya-nya adalah sukun. Nah, sebenarnya aslinya ya ini tidak sukun, tapi karena dhammah itu berat bagi si huruf ya, maka mau enggak mau sukunlah si ya. Ketika dia sukun, maka terjadilah ketidakmunasabahan. Nah, ketika dia tidak munasabah, mau enggak mau dimunasibkanlah dengan harokat yang pas dengan ya, yaitu kasrah. Jadilah tadawiyan. Nah, sekarang apa fi'il dari tadawiyan ini? Iya, tadawa. Nah, tadawa berarti bab apa itu, Mas Santo? Tafa'ala. Iya, bab tafa'ala. Kok bunyi tafa'ala? Ngikut dengar ya, tadawa jadi tafa'ala gitu. Kalau tafa'ala berarti yang nambah udah jadi setelah. Ya, soal sih Mas, cuma jadi berarti yang bertambah bukan hanya ta sama alif, tapi ta alif sama alif di setelah lamul kalimah. Ya, jadi ya, karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, bab tafa'al itu huruf yang bertambah adalah ta di permulaan dan alif di antara fa'ul kalimah dan iya, fa dan ain, masyaallah. Nah, kalau tadawiyan adalah masdar dari bab tafa'ala, maka tafatkuhan ini apa, sigah apa dan dari bab apa, Pak? Sigah masdar dari bab tafa'ala. Iya, dari bab tafa'ala. Nah, kalau misalkan tafatkuhan ini adalah sigah masdar dari bab tafa'ala, maka iqtiyatan sigah apa dari bab apa? Iqtiyatan. Iya, iqtiyatan. Iqtiyatan. Sigah apa itu berarti? Sigah iqtiyatan. Sigahnya bentuk katanya? Pastinya nih. Bentuk kata apa? Enggak, bentuk kata sigah apa? Sifat masdar juga dari bab ifta'ala. Dari bab ifta'ala. Berarti wazan dari iqtiyatan adalah ifta'ala. Ifta'ala. Wazan dari iqtiyatan ifti'alan. Iya, berarti wazan dari iqtiyatan adalah ifti'alan. Nah, kalau begitu, kalau memang wazan iqtiyatan adalah ifti'alan, maka apa fi'il madhi dari iqtiyatan? Apa fi'il madhi dari iqtiyatan? Iya, masya Allah, iqtata. Iya, iqtata, masya Allah. Nah, iqtata, mana faul kalimahnya? Iqtata. Qaf, ainul kalimahnya? Ta. Lamul kalimahnya? Ta. Berarti mujarradnya qatata. Iya, sementara iqtiyatan ini berasal dari kata qut. Qut, ta-nya cuma satu. Iya, qut. Iya, ta-nya cuma satu. Masalahnya? Iya, tadi kan tadi katanya mujarradnya atau faul kalimahnya qaf, ainul kalimahnya ta, dan lamul kalimahnya ta. Berarti ta-nya ada dua. Padahal iqtiyatan ini berasal dari kata qut. Qut itu ta-nya cuma satu. Terus yang satunya lagi kemana itu? Iya. Jadi faul kalimahnya bukan ainul kalimahnya bukan ta melainkan iya alif. Nah, itu dia. Ya karena qut ya qut qaf waw ta. Qut qaf waw ta. Nah, artinya kalau mujarratnya qata. Iyalah berarti mau enggak mau ya. Itulah dia mujarratnya. Qata. Iya, qata ya qutu. Iya, qutan. Nah, demikian. Beninglah. Ya, ngulang-ngulang pelajaran. Baik. Nah, itu yang dimaksud dengan al-matu'umat. Walau memang kita masih pangling ini ya, terkait al-matu'umat, walau sudah dijelaskan ya, oleh syarih, al-matu'umat ialah ma yuqsadu ghaliban lit-tu'mi. Dan kemudian bahkan diperjelas lagi oleh beliau iqtiyatan. Tapi yang kita bingung, yang kita bikin bingungnya adalah autafakkuhan. Apakah artinya berarti seluruh buah-buahan? Autadawin. Apakah artinya seluruh yang namanya obat-obatan? Nah, ini yang perlu dijadikan pentelaahan yang saya sendiri belum tahu jawabannya. Ya, saya cuma bisa nerjemahin itulah terjemahannya. Bahwa autafakkuhan, autadawin. Dan kalau kita lihat dari terjemahan-terjemahan yang sudah ada pun, ya begitu juga terjemahannya. Kalau kita lihat dari Ma'rifah Nakirah kan, Iya benar memang. Nah, itu dia. Ya, artinya selama itu tafakuhan ya, berarti yang semua jenis buah-buahan artinya seakan-akan tak boleh kan gitu ya. Intinya litu'mi tafakuhan litu'mi tadawiyan ya minal matu'umat. Ya berarti begitulah ya kan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Nampak khususannya. Nah, akhirnya digunakannya berarti keumuman lafaz. Ya, singkatnya beginilah, karena kita belum tahu detailnya kan gitu ya. Ya, enggak usah dilakukan dulu. Ya, kalaupun mau melakukannya la yajrir riba fi ghairi dzalik. Ya, selain yang adz-dzahab, selain yang al-fiddah, selain yang al-mat'umat, nah silakanlah. Misal mau tukar kitab Fathul Qarib dengan kitab Hasyiah Bajuri, ya silakan mau tukaran. Kalau ridho sama ridho kan. Kan gitu. Ya, maka enggak riba. Karena wala yajrir riba fi ghairi dzalik. Wallahu a'lam. Baik, kemudian lanjutnya yaitu terdiri tentang hukum riba. Lalu wala yajuzu bai'udz-dzahabi bidz-dzahabi. Jadi berarti tidaklah diperbolehkan menjual emas dengan emas. Jadi enggak boleh ngejual emas dengan emas, walal fiddati kadzalika. Ai bil fiddati, begitu pula menjual fiddah. Ya, maksudnya menjual fiddah dengan fiddah. Jadi tidak boleh menjual emas dengan emas, tidak boleh menjual fiddah dengan fiddah. Matrubaini kana au ghairu matrubaini. Kana alifnya itu kemana? Sejenis. Fiddah sama fiddah atau emas sama emas. Ada dua. Iya, berarti kembali kepada adz-dzahab wal fiddah ya. Jadi kana kembali alifnya itu adalah adz-dzahab wal fiddah. bukan dhahabani, bukan fiddatani, ya, tapi lebih kepada adz-dzahab wal fiddah. Jadi matrubaini kana aw ghairu matrubaini, baik tercetak maupun tidak tercetak. Tercetak maksudnya masnu'. Iya, iya, masnu' maupun tidak masnu' gitu loh. Sudah dibuat, maksudnya mas sudah jadi cincin, iya. Yeah. Nah, atau masih batangan, baik masih batangan maupun sudah jadi kalung gitu lah ya. Iya. Yeah. Nah, demikian. Matrubaini kana aw ghairu matrubain illa mutamatsilan. Berarti boleh. Ya kan, karena dikecualikan ya. Illa mutamatsilan. Kan tadi dibilang memang enggak boleh ngejual emas dengan emas, enggak boleh ngejual perak dengan perak. Ya baik sudah tercetak maupun belum tercetak, illa mutamatsilan, kecuali sama takarannya. Ya illa mutamatsilan, kecuali sama takarannya. Nah, demikian. Ai mithlan bimithlin, ya maksudnya semisal. Ya sama-sama semisal. Nah, begitu. Sama-sama emas 24 karat, sama-sama 1 gram, gitulah umpama. Iya, ya silakan mau tukaran kan gitu ya. Enggak boleh. Enggak, illa mutamatsilan. Oh. Iya, illa kan dikecualikan ini. Nah, jadi memang tadi awalnya dikatakan tidak boleh menjual emas dengan emas. Ya, menjual adalah muqabal. Muqabalah ya kan gitu ya. Baik adalah muqabalah sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, jadi enggak boleh ngejual emas dengan emas, enggak boleh ngejual perak dengan perak, baik sudah tercetak maupun belum tercetak, kecuali mutamatsilan, ai mithlan bimithlin. Fala yasihu bai'u syai'in min dhalika mutafadilan, berarti kesimpulannya enggak sah ngejual sesuatu dari emas ataupun perak tersebut kalau ada kelebihan, kalau ada perbedaan bobot mutafadilan. Iya, kalau misalnya kalau enggak sama lah, iya betul, mutafadilan. Iya, atau ghairu mutamatsil. Jadi wala yasihu, tidak sah ngejual sesuatu dari emas atau perak tersebut kalau tidak mutamatsil, ya, atau dengan kata lain mutafadilan. Itulah dia berarti mafhumnya. Kalau seandainya sama-sama 1 gram tapi satu tercetak satu batangan, atau mutamatsilan atau tidak? Sama aja. Ya karena mutamatsilan fi mi'yari syara' kan begitu. Artinya ya, dalam bukan bentuknya. Bukan bentuknya ya, memang sama-sama 1 gram. Yang satu batangan, satu sudah dicetak. Iya. Enggak juga, itu bisa masuk juga nanti jadinya. Karena kan dia ada perbedaan. Apa misalnya bimistin itu artinya sama-sama cetak, sama-sama satu gram. Ya, kan misalnya itu kata misalnya sama. Mutafadilan apa kan lihat satu 10 gram. Tapi sudah membentuk kalung, satu 10 gram masih cetak, sama-sama masuk pembakaran. Mereka membentukkan, mereka memukabalah. Apakah ini berat sama tapi bentuk beda. Apakah itu masuk katakan sini? Apakah masuk kategori mutafadilan? Yang saya pahami selama ini yang dimaksud dengan mutafadilan adalah bobot. Bobotnya. Iya, bukan bentuk. Bukan bentuk. Bentuk. Bukan bentuk, masuk tapi bobotnya. Wallahu alam. Gram yang misalnya. Iya, gramnya maksudnya. Bobotnya. Apakah bentuk termasuk mutafadilan? Apakah selama ini yang saya tahu itu, tapi saya belum dapati keterangan lebih lanjut ya, nanti coba kita pastiin. Itu pertanyaan bagus juga, jadi itu apa jadi PR, apakah kalau misalkan bentuk itu juga bahagia masuk kategori mutafadil ataukah tidak, wallahu alam. Nah, begitu. Ya, tapi kalau memang jenisnya sama, sama-sama 24 karat atau sama-sama London atau sama-sama ini, ya maka ya yang saya pahami begitu ya. Jadi mutafadil hanya mengarah kepada bobot, ya. Wallahu alam. Ya kalau secara bahasa mutafadil ini memang bobot ya. Ya secara kalau kita merujuk kepada konteks ya, mutafadil ini mengarah kepada bobot gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti kita pastiin lagi lah ya. Ya takut. Ha. Itu memang jenisnya beda. Ya. Ya walaupun jenisnya beda, sama sama 10 kilo tetap sama 10. Enggak boleh 10 karena juga enak. Ini enak. Nah, iya betul betul. Iya. Tapi kalau kita jual ramos 1 kilo dengan beras bulog 1 kilo, ketukar apa enggak itu mutafadilan? Ya, kan bisa jadi gini, Pak. Misalnya kayak beras. Oh iya, mutafadilan ini ke bobot, Pak. Bukan ke bukan ke apa namanya, bukan ke, justru riba jadinya. Kalau misalkan karena kau punya belum dicetak, aku punya sudah dicetak, maka kau harus nyerahin 2 gram, aku 1 gram ya. Itu yang riba, betul ya. Jadi mutafadhilan ini mengarah kepada bobotnya maksudnya. Ya, jadi mislan bi mislin ya, yang sama takarannya begitu. Wallahu a'lam. Iya. Yang orang miskin rasanya enak. Ya, itu rasanya enak, payah kan orang kaya. Baik. Riba dia jadinya. Wallahu a'lam. Jadi ya kalau kita masih menguatkan bahwa mutafadhilan ini bukan ke bentuk. Ya justru kalau tadi kita ke bentuk, ya karena bentuk dia punya itu sudah berbentuk, sementara kita punya masih batangan. Lalu karena kita punya masih batangan, maka kita harus nyerahin 2 sementara dia 1. Ya justru ini yang riba. Begitu. Ya, ya harus sama-sama satu walaupun bentuknya beda. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, yang penting jenisnya sama ya. Sama-sama ya, sama-sama berjenis itu dia kan. Karena kalau misalkan jenisnya yang satu 24 karat, yang satu London, ya maka berarti kan mutafadhilan dia. Karena kan itu persentasi apa namanya? Persentasi emasnya kan sudah berbeda kan. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Intinya mislan bi mislin. Wa qawluhu naqdan. Kemudian di situ Imam Abu Syuja memberikan embel-embel ataupun keterangan naqdan, kontan. Apa yang dimaksud, yang dimaksudkan dengan kontan? Halan yadan biyadin, seketika. Ya, maksudnya kontan adalah seketika, yadan biyadin, penyerahannya. Ya, jadi seketika penyerahannya. Jadi udahlah mesti mutamatsil dan penyerahannya seketika. Ya, enggak boleh nanti. Nah, iya betul. Atau salah satunya ataupun kedua-duanya nanti, enggak bisa. Jadi halan biya dan biadin. Jadi naqdan mesti kontan. Ya, seketika penyerahannya. Falau bi asyai'un min dzalika muajjalan lam yashihha. Ya, bahkan langsung di sini dibilang oleh Syarih, kalau misalkan dijual sesuatu dari hal tersebut dengan tenggat tenggat waktu, gitu ya, muajjilan, tenggat waktu atau tenggat waktu, tenggat waktu, tenggat atau tenggat, tenggat, ya, tenggat waktu ya, ya dengan tenggat waktu lam yasihha, ya, jadi ada tenggat waktu, ya tenggat ya, tenggat atau tenggat, tenggat, ah ada jeda waktu, ya lam yasihha, enggak sah, ya, jadi tidak sah kalau ada. Ya berarti maksudnya harus naqdan lah, harus seketika, harus kontan. Iya. Iya, iya cash and carry. Iya betul. Iya kasih bawa. Betul cash and carry. Wala yasihu bai'u mabta'ahu asy-syakhsu hatta yaqbidahu. Ya, kemudian di sini kan dikatakan ya, tadi di sini dikatakan falau bi'a syai'un min dzalik, ya berarti kembali kepada permasalahan adzhab wal fiddah tadi ya. Jadi kalau misalkan kita ngejual sesuatu dari hal tersebut, atau ngejual emas ataupun ngejual perak, di mana kita ngejualnya dengan adanya tenggat waktu lam yasihha, maka tidak sah. Kemudian juga tidak sah ya, wala yasihhu, dan juga tidak sah bai'u ma bata'ahu syakhsu hatta yaqbidahu. Ya, ini menjual sesuatu, ini berarti tidak berhubungan dengan adzhab wal fiddah. Ya, ini mungkin istidrat ya. Ini mungkin istidrat melebar dengan mengatakan wala yasihhu bai'u mabta'ahu syakhsu hatta yaqbidahu. Dan juga tidak sah menjual sesuatu yang dia sudah beli ya, yang seseorang itu sudah membelinya, asy-syakhsu ya, yang seseorang itu sudah membelinya. Ya, jadi di sini sama si Syarih dizahirkan ya, yang padahal oleh Imam Abu Syuja itu didhamirkan, namun dizahirkan oleh oleh Syarih. Jadi berarti dhamirnya a'id ila dhihan ya, kalau sebelum dizahirkan. Kan bai'u ma bata'ahu hatta yaqbidahu. Ya kalau dari lafaznya Imam Abu Syuja, kemudian sama Syarih dizahirkan. Ini bai'u mabata'ahu syakhsu. Ya, asy-syakhsu merupakan fa'il dari ibta'a. Ya, fa'il dari ibta'a. Yang sebetulnya lafaz asyakhsu itu dari sahibul matan itu enggak ada. Nah, jadi kalau misalkan ditanya mana fa'il dari ibta'a, ya kalau misalkan kita hanya baca matannya, berarti fa'il dari ibta'a adalah dhamir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke mana? Ya kembali kepada dhihan yang maksudnya di situ adalah asyakhsu. Nah, di sini sama si syarih didhahirkan ya dhihannya muallif. Kan gitu, didhahirkan dengan mengatakan yabu'u bai'u ma bata'ahu asyakhsu hatta yaqbidahu. Jadi tidak sah menjual sesuatu yang seseorang itu membelinya tapi belum diqabad ataupun belum diterima. Iya. Hatta yaqbidahu, sampai dia nerimanya. Ya, sampai dia menerimanya. Sawa'un ba'ahu lil ba'i aw li ghairihi, baik dia ngejual balik ke si penjual tersebut maupun dia jual ke orang lain, selama dia belum menerimanya maka tidak sah dia ngejualnya. Walau sudah dibeli, walau sudah dibeli, intinya barangnya belum dia terima dari si pembeli. Ya, belum dia terima dari si pembeli. Ya, ini dia la yasih, tidak sah. Heeh. Maksudnya mengartikan mabta'ahu dengan membeli sesuatu yang telah terbeli. Iya. Iya, yang seseorang itu telah membelinya. Iya. Ha. Jadi kata mabta'ahu kan asal kata ba'ah. Iya. Ba'ah kan menjual. Iya. Kok bisa diartikan membeli? Tidak sah menjual sesuatu yang setelah dibelinya. Jadi sedang kata kata mabta'ahu kan artinya asal ba'ah, membeli. Iya. Menjual. Menjual. Jadi tidak sah kok bisa diartikan sini membeli? Bagaimana mengambil bahasa yang bisa jadi membeli? Iya, karena bab ifta'alah. Mutawa'ah. Saling. Iya, seperti misalkan saya memecahkan gelas, lalu gelasnya pun pecah. Kan gitu. Menjual barang, lalu barangnya pun terjual. Kan gitu. Ibta'ah terjual dengan arti kata, ya seseorang itu membelinya. Terjual itu artinya terbeli, dibeli kan gitu ya. Terjual artinya dibeli, kan gitu. Kalau enggak dibeli enggak mungkin dibilang terjual. Kan gitu kan? Ya sebenarnya itulah kenapa saya bilangnya membeli. Wallahu a'lam ya. Itulah saya memahami. Iya, ba'a kan menjual. Nah, karena dia masuk ke bab ifta'ala maka jadilah mutawa'ah. Berarti barangnya terjual. Kan gitu ya? Barangnya terjual. Karena barangnya terjual berarti barang itu dibeli. Kan gitu kan? Kan enggak mungkin kita bilang barang itu terjual kalau misalkan belum dibeli. Ya kan gitu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas? Ya, tapi pertanyaan yang bagus itu ya. Perlu dipertanyakan kan gitu. Karena kalau salah kata kan bahan. Betul. Iya. Kan mana mungkin kita artikan. Betul. Iya. Atas itu. Iya. Digunakan kata wala yasihu bai'un mas istara asy. Iya, baru jelas kan gitu ya. Iya. Kan jelas kata-kata betul. Dibelinya. Enggak boleh dijual barang. Betul. Kan, iya. Wow, matan sini kata mengenai mabta'ahu. Iya. Soalnya iya, betul. Betul. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi itu jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua, dan itu merupakan jawaban yang termudah dan yang mungkin pun sulit bagi kita-kita untuk membantahnya. Ya, mu'jam. Mu'jam ngomongnya gitu. Di mana ibta'a maknanya ishtara. Wallahu a'lam bishawab. Mu'jamnya senang. Kamus. Kamus. Iya, karena kamus bilang ibta'a maknanya adalah ishtara, ya sudah. Kan gitu. Wallahu a'lam. Itu jawaban yang paling termudah kan. Artinya kalau dibuka bab ibta'a, maka mana ishtara. Iya. Nah, begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi jawaban apa namanya itu? Ya? Jawaban ribetnya ya. Jawaban ribetnya yang pertama tadi, jawaban simpelnya kamus. Karena kamus. Baik, masyaallah. Gimana? Oh, jadi kan gini, akad. Kita melakukan akad. Yuk tukaran yuk. 1 gram emas dengan 1 gram emas. Ayo, tapi nyerahinnya entah kapan-kapan. Ya pokoknya setelah terjadi akad baru nyerahin gitu loh. Baru diserahkan barangnya. Iya, nah itu enggak sah. Kok bisa enggak sah? Ya mungkin takut terjadi ghoror gitu. wallahu alam. Ya, intinya dikatakan di sini enggak sah. Kalau mau dapat detailnya ya mungkin kita bisa bacanya hasyiah Imam Bajuri ataupun yang lainnya lah kan. Tapi yang pasti di sini dikatakan itu enggak sah. Ya kalau memang mau begitu ya udah seketika nak dan seketika kontan. Mau tukaran ayo mana? Ada Pak ya. Apa tadi? Cash and carry. Kan gitu ya, cash and carry. Nah, demikian wallahu alam. Kemudian wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan, dan juga enggak boleh ngejual daging dengan hewan. Sawa unkana min jinsih, baik itu sejenis ya, seperti bai'ul lahmi syatin bisyatin. Ya, kabai'ul lahmi syatin bisyatin, seperti ngejual daging kambing dengan kambingnya. Au min ghairi jinsih, atau ngejual daging kambing dengan yang bukan sejenisnya. Ya pokoknya enggak boleh. Lakin mimakulin, akan tetapi dari jenis yang dimakan ya, dari jenis hewan yang dimakan. Kabai'i lahmi baqaratin bisyatin, seperti ngejual daging kambing dengan daging sapi dengan kambing. Jadi misalkan kita punya daging sapi tapi kita butuh kambing hidup gitu. Mungkin mau diternak atau sebagainya, ya maka la yasihhu. La yajuzu. Ya la yajuzu. Tidak boleh. Daging lembu dengan daging kambing. Hah? Daging lembu dengan kambing. Iya. Daging lembu sama kambing hidup. Iya, sama kambing. Iya, sama kambing hidup maksudnya. Ah, dengan hewan. Ya dengan iya, pengen beli kambing, kambing hidup maksudnya ya, bukan kambing mati, pengen beli kambing hidup dengan daging. Nah, maka itu la yajuz. Dan di sini bahasanya la yajuz ya, bukan la yasihu lagi. Apakah ini menjadi catatan juga bagi kita? Apakah la yajuz yang ada pada pernyataan ini adalah bermakna la yasihu? Wallahu alam. Itu perlu kita teliti lagi, karena layak juz dan dengan layak sih itu berbeda ya, begitu. Ya seperti misalkan, ah? Layak sihu. Oh ya, layak juzu ya, ya benar, layak juzu. Nah, sementara kalau yang tadi layak sihu, kalau yang apa ya? Iya, tapi nggak boleh. Iya, tapi nggak boleh. Betul. Ya, nah demikian. Iya. Tapi enggak boleh gitu. Wallahu a'lam. Kalau membeli kucing dengan daging kambing masih boleh. Nah, kalau kita lihat catatan dari Hasyiah Imam Bajuri, ini bukan ketentuan, lakin min ma'kulin. Jadi enggak tahu kenapa di sini. Jadi singkatnya memang dia Imam Bajuri mengkritiki pernyataan Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi wallahu a'lam bissawab. Ya kenapa di sini beliau bilang lakin min ma'kulin? Seakan-akan punya mafhum mukhalafah, kalau min ghairi ma'kulin boleh. Iya. Seperti beli kucing kan kan. Iya. Wallahu a'lam. Iya, bagus pertanyaan. Nah, benar. Ada daging dengan kucing tadi. Nah, begitu. Jadi enggak tahu juga ini dari mana datangnya pemahaman Imam Al-Ghazzi terkait pernyataan beliau lakin min ma'kulin. Karena katanya ya di tempat-tempat yang lain juga enggak menyertakan ketentuan seperti ini. Hah? Ah, maksudnya? Enggak, maksudnya gini, pernyataan lakin min ma'kulin kan begini. Pertama kan dikatakan tidak boleh ngejual daging dengan hewan, baik itu yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Ya, sawa unkana min jinsihi au min ghairi jinsihi. Ya, yang sejenis contohnya ngejual daging kambing dengan kambing. Atau ngejual daging daging sapi dengan kambing. Nah, tapi kata beliau untuk yang min ghairi jinsihi ada catatan lakin min ma'kulin. Seakan-akan mafhumnya, mafhum mukhalafahnya berarti min ghairi ma'kulin yajuz. Iya, menjual daging dengan hewan yang bukan sejenis tapi kata dia, tapi yang berupa daging dimakan. Berarti kalau misalkan yang berupa daging tidak dimakan boleh. Berupa hewan yang dimakan. Tapi kalau misalkan berupa hewan yang tidak dimakan boleh. Seakan-akan demikian. Tapi catatan yang ada dari Imam Bajuri ini bukan ketentuan. Jadi ya mau dimakan mau enggak dimakan ya enggak boleh. Wallahu a'lam. Dagingnya dengan pokok daging dengan iya, dengan binatang enggak boleh. Nah, ini kan konteks tadi menjual. Iya. Ini kita siasati supaya boleh. Oh, mensiasati, saya kira mensiasati masalah ini. Ya, oh, gimana? Ya boleh. Iya. Dia menghindar dari enggak bolehnya gitu. Iya, ha, iya. Oh kasih, itu namanya bukan ngasih hadiah itu namanya mau itu namanya iya itu namanya iyalah itu tetap mukabalah itu namanya iyalah kalau hadiah itu dia nggak nyaratin kalau itu namanya mukabalah itu karena kan kita tapi kok kasih kambingnya sama aku ya itu mukabalah namanya masuk definisi iyalah masuk definisi lah. Sama aja. Beda lafaz. Akadnya sama. Sama karena itu masuk definisi yaitu muqabalah kan. Wallahu a'lam. Asal jual beli itu kan barter. Kecuali gini, sekonyong-konyong saya ngasih anta daging sapi. Tiba-tiba sekonyong-konyong pula anta pun membalas hadiah saya dengan memberikan. Tapi saya bukan mau kasih kau daging kan gitu. Masalah berharap ya mungkin bisa jadi berharap ya. Enggak ada masalah berharap itu. Iya, cuma jangan dilapaskan. Karena kalau dilapaskan, maka secara otomatis menjadi syarat kan gitu kan. Ya ketika menjadi syarat ya berarti akad lah jadinya kan. Iya. Ya muqabalah lah jadinya. Wallahu a'lam. Ya kalau berharap ya kan kita selalu berharap juga. Walau masalah berharap ini terkait masalah keikhlasan itu lain lagi babnya kan gitu kan. Nah, tapi yang jelas enggak dilapaskan kan gitu. Ya kalau misalkan ternyata enggak dikasih balik ya nasib kau lah kan. Ya sah. Iya betul. Tapi itu masuk ke bab ikhlas kan gitu. Enggak ada balasan. Ya, selanjutnya wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan. Dan boleh ya berarti kan mafhumnya, mafhum mutabiknya wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan. Boleh ngejual ini bukan mafhum mutabik, ini pembahasan baru lagi ya. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddati mutafadilan. Boleh menjual zahab dengan fiddah yang beda bobot. Ya, jadi boleh ngejual emas dengan perak yang berbeda bobot. Lakin naqdan, tapi tetap saja kontan. Ai halan, ya ini seketika. Maqbudan qabla tafarruq, dan serah terima. Ya, dan sebelum apa namanya itu? Sebelum berpisah. Ya, qabla tafarruq. Maqbud ini tadi udah diterima. Iya, apa namanya? Qabad itu kan genggam. Iya. Maqbudan qabla tafarruq. Jadi diterima sebelum pisah. Ya, dan demikian. Jadi halan maqbudan qabla tafarruq. Seketika itu dan diterima bendanya sebelum terjadi perpisahan. Wa kadzalikal mat'umat. Begitu juga dengan perihal mat'umat. Ya ini apa? La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Enggak boleh ngejual makanan yang sejenis ya, makanan yang sejenis dengan semisalnya. Ya, jadi tidak boleh ngejual jenis makanan yang semisal dengannya gitu ya. Jadi tidak boleh ngejual jenis makanan yang semisal dengannya kecuali mutamathil. Sama takarannya. Naqdan lagi apa namanya tadi? Kontan. Iya, lagi kontan. Ai halan maqbudan qabla tafarruq. Ya maksudnya seketika itu dan diterima sebelum berpisah. Ya maksudnya di apa tadi? Digenggam ya bahasanya. Diterima sebelum berpisah. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha, dan boleh ngejual jenis makanan tersebut bighairihi mutafadilan, dengan jenis yang lain. Jadi boleh menjual salah satu jenis makanan tersebut dengan jenis makanan yang berbeda, mutafadilan, dengan disertai bedanya bobot. Jadi berarti kalau ngejual beras dengan kurma sama-sama 1 kilo, berarti gak boleh. Tapi kalau ngejual beras sama kurma salah satunya berbeda bobot, berarti boleh. Karena di sini dibilang wa yajuzu bai'ul jinsi minha, ya minal mat'umat, kan begitu, bighairihi bighairil jinis, kan ini bighairil jinis minal mat'umat tadi mutafadilan ya, lakin naqdan, akan tetapi kontan. Jadi boleh ngejual salah satu jenis makanan tersebut dengan jenis yang lainnya namun beda bobot. Jual beras dengan beras tapi harus semisal. Enggak lah. Oh, kalau sejenis. Kalau sejenis, kalau semisal maka harus mutamatsilan. Tapi kalau misalkan berbeda maka harus mutafadilan. Lagi naqdan. Ya, lagi kontan. Nah, demikian, Mas. Harus beda bobot, ya entah itu kurma yang sekilo setengah, beras sekilo, atau sebaliknya, kan begitu. Nah, demikian. Sejenis makanan ya? Iya, sejenis makanan ya. Emas dengan makanan, enggak ada masalah. Kalau, oh enggak masuk ke perkara ini. Iya, jadi perkara yang kita bahas ini adalah minal mat'umat. Iya, benar. Lebih sedikit. Pokoknya mutafadilan. Ya pokoknya mutafadilan. Iya. Iya, pokoknya mutafadilan, enggak mutamatsilan. Iya, betul. Betul. Antara ini ya. Nah, begitu. Ya itu mutafadilan. Iya, itu untuk menghindari riba tadi ya, untuk menghindari kasus riba kan gitu. Wallahu alam. Iya, intinya mutafadilan. Itu boleh. Tapi kalau misalkan dia itu mutamatsilan, maka enggak boleh. Malah justru jatuh riba. Ini tapi lain jenis ya. Sementara kalau misalkan dia sejenis, maka harus sama mutamatsilan. Iya. Nah, kan gitu ya. Iya, dan naqdan, betul. Ya, dan naqdan. Nah, demikian. Wallahu alam. Kemudian falau tafarraqa al-mutabayyi'ani qabla qabdi kulli batala. Dan kalau misalkan kedua apa namanya itu? Iya, apa namanya bahasa? Kedua orang yang bertransaksi tersebut berpisah sebelum menerima keseluruhannya, ya, sebelum menerima bendanya, maka batal. Ya, maksudnya batal akadnya, ya, tidak menerima keseluruhannya. Ya, qabla qabdi kulli. Atau dia menerima sebahagiannya, sudah menerima sebahagiannya. Au ba'da qabdi ba'dihi, atau dia sudah menerima sebahagiannya. Maka kalau ini fihi qaula tafriqis shafqah, maka ini seperti dua pendapat untuk kasus tafriqis shafqah. Ya, apa itu tafriqis shafqah? Silahkan cari dulu ya. Tafriqis shafqah singkatnya ngejual dua barang yang salah satunya sah, yang satunya enggak sah, atau salah satunya boleh diperjualbelikan, yang satunya tidak boleh. Begitu ya. Nah, jadi untuk kasus yang sudah diterima sebahagian, ya, untuk kasus yang sudah diterima sebagai, untuk misalkan kalau yang belum menerima keseluruhan itu kan batil, ya batal. Tapi kalau misalkan kasusnya sudah diterima sebahagian, ya sebagiannya sudah diterima, maka untuk kasus ini itu ada dua pernyataan. Yang pernyataan tersebut bersamaan dengan kasus tafriqus shaqqah. Jadi fafihi qaula tafriqus shaqqah, di mana kasus tafriqus shaqqah ini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan yang benarnya, yang bolehnya itu sah, sementara yang enggak bolehnya itu enggak sah. Ada yang menyatakan enggak sah secara total. Jadi ada dua pernyataan. Nah, begitu juga untuk qabdi ba'd ini. Ya, untuk qabdi ba'd ini maka berarti sama dengan permasalahan yang di tafriqus shaqqah itu ya, hukumnya begitu. Jadi fafihi qaula tafriqus shaqqah. Ya, ai fafihi qaulan fi tafriqus shaqqah. Demikian, wallahu alam. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan juga enggak boleh jual beli gharar. Ka bai'i 'abdin min 'abidihi, seperti dia menjual salah satu hambanya dari hamba-hambanya. Menjual salah satu budaknya dari budak-budaknya tanpa menentukan gitu loh. Ya, jadi gharar. Au qairin fil hawa, atau dia ngejual burung yang masih terbang. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ikan dalam kolam. Iya, atau iya betul, atau ngejual salah satu ikannya yang masih di dalam kolam kan gitu ya. Nah demikian. Wal iya gharat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pendek rupanya panjang juga ya.